Spesial dibingkiskan untuk istri dari ketua panitia. Yang lagi mengandung. Istrinya Mas Khairul Mustaqim. Yang lagi mengandung. Nah, dengan kalimat mengandung. Berarti, lagu yang akurat and cocok buat beliau adalah kandungan. Ada Mas Sodik Monata dan Raina KDI Monata. Terima kasih Hajah Anjar Agustin. Teruskan Mas Ram. Request dari seluruh panitia. Mas siapa yang mengandung tadi anak istrinya? Dipersilakan naik ke tempat. Sedang mengandung khusus buat panitia. Tidakkah kamu bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan, dia membisikkan, akankah dia akan dilahirkan? Katakan padanya. Thank you. Mas Khoirul Mustaqim. Iya, semoga istrinya, istri yang sedang mengandung nanti melahirkan, sehat bayine, sehat ibu. Amin. Monggo Jeng Rena dilanjut.